Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida amma ba'd. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Kita lanjutkan kembali tafsir ayatul ahkam. Kita masih berbicara tentang ayat-ayat puasa. Dalam pertemuan kemarin, kita telah mengambil faedah-faedah dari Suratul Baqarah ayat 183. Nah, tentang kewajiban puasa, tentang pentingnya puasa, dan juga tentang hikmah terbesar dari kewajiban menjalankan puasa, la'alakum tattaqun. Sekarang kita akan mengambil fawaid dari ayat yang ke-184. Qala Allah Ta'ala ayyaman ma'dudat. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Sudah kita jelaskan tafsir perkata dan juga makna global dari ayat-ayat ini. Nah, sekarang kita masuk. Apa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini? Nah, yang pertama, faedah dari ayat ini, an-sawma, bahwasanya puasa itu ayyamahu qalilah, hari-harinya sedikit. Ma'dudat, hari-hari yang diwajibkan untuk puasa, hari-hari yang telah ditentukan sebentar. Nah, bukan jangka waktu bulanan, bukan jangka waktu tahunan, tapi ayyam ma'dudat. Ini juga ungkapan agar tidak terasa berat. Hamba-hamba Allah tatkala mau menjalankan ibadah puasa. Nah, yang kemarin sudah kita jelaskan, tatkala Allah perintahkan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Di situ Allah Subhanahu wa taala berikan gambaran-gambaran agar puasa itu terasa ringan. Nah, di antaranya Allah sebutkan umat-umat terdahulu juga diwajibkan puasa agar terasa ringan ibadah puasa ini. Nah, juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya puasa itu tidak lama. puasa itu hanya sebentar. Ayyam ma'dudat, agar tidak terasa berat kita untuk menjalankannya. Nah, pilihan-pilihan kata itu juga kadang bisa membuat seorang ringan untuk menjalankan sebuah perintah. Ayyam ma'dudat. Nah, kemudian faedah yang berikutnya, rahmatullah azza wa jalla li'ibadihi, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, liqillatil ayyam, dengan sedikitnya hari-hari, alladhi faradha 'alim siyamahu, sedikitnya hari-hari yang Allah wajibkan kepada mereka untuk berpuasa. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah tidak mewajibkan puasa berbulan-bulan, nyambung terus. Allah tidak wajibkan puasa tahunan. Tapi Allah mewajibkan puasa ayyam ma'dudat. Nah, hanya satu bulan dalam setahun. Itu bentuk rahmah, kasih sayang Allah pada para hambanya. Nah, kemudian faedah berikutnya, ayat ini menunjukkan annal masaqqata tajlibu taysir, bahwasanya berat itu akan mendatangkan kemudahan. Nah, dari ayat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, sakit dan safar itu dua-duanya perkara yang berat. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan puasa bagi mereka-mereka yang sedang sakit dan bagi mereka-mereka yang sedang safar. Diberikan keringanan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kutiba alaikum syiyam, diwajibkan kepada kalian puasa umum, tapi Allah kecualikan. Man kana minkum maridun aw ala safarin. Dikecualikan bagi orang-orang yang sakit dan bagi orang-orang yang safar, fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka dijalankan puasa itu diganti di hari-hari yang lainnya di luar bulan Ramadan. Nah, sakit yang berat orangnya untuk menjalankan puasa. Nah, bukan sakit-sakit yang biasa, sakit yang ringan, tapi sakit yang berat bagi orang itu untuk menjalankan puasa. Atau jika dia puasa, tambah lama sembuhnya, misalnya. Nah, juga safar, ya, yang diperbolehkan untuk tidak menjalankan puasa mutlak. Nah, dan mereka-mereka yang mereka-mereka yang persiapan untuk safar itu sudah dihukumi orang yang safar. Tatkala dia mau berangkat misalnya ba'da zuhur, safar, sudah siap dengan tiketnya, sudah siap dengan perbekalannya, maka mulai pagi hari dia boleh untuk sudah tidak puasa meskipun masih di rumah. Jadi tidak nunggu sudah keluar dari tempat dia baru dia tidak puasa, tapi mulai pagi sudah boleh tidak berpuasa. Ini berbeda dengan na'am salat. Dihukumi safar dan boleh untuk mengqasar sholatnya tatkala sudah keluar daerahnya. Selama dia masih belum berangkat, selama dia masih di tempatnya, maka sholatnya tamam. Sempurna 4 rakaat. Ini berbeda dengan puasa. 6. Baik. Sebagaimana disebutkan, hal ini dari Anas bin Malik. 6. Tatkala pagi hari belum berangkat, maka dia sudah boleh untuk tidak menjalankan puasa karena dia musafir. Naam. Tapi boleh bagi musafir untuk tetap menjalankan puasa. Ya. Boleh bagi musafir naam untuk menjalankan puasa. Ini pernah dijalankan oleh Rasulullah SAW. Sehingga naam puasa tatkala safar ini boleh. Ya. Jadi puasa tatkala safar boleh. Naam. Para sahabat Rasulullah SAW tatkala safar di bulan Ramadan, di antara mereka ada yang puasa, di antara mereka ada yang tidak puasa. Nah, dan Rasulullah SAW menjalankan puasa, sehingga boleh kedua-duanya. Terus mana yang lebih afdal? Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah belum menjelaskan yang paling gampang untuknya. Kalau dia safar dalam keadaan puasa tidak masalah, maka puasa. Kalau dia na'am lebih kuat tidak puasa, tidak puasa. Kedua-duanya boleh. Baik. Jadi diganti di hari yang lain. Diganti di bulan yang lain. Kemudian faedah berikutnya dari ayat ini, at-tadarrub fi tasri', bertahap dalam pensyariatan. Di sini awal mula puasa Ramadan, kaum muslimin diberikan pilihan antara puasa dengan fidyah. Silakan bayar fidyah atau puasa. Tapi puasa tetap lebih utama dibandingkan bayar fidyah. Setelah itu kemudian tidak ada pilihan. Harus menjalankan puasa. Nah, ini juga upaya agar hamba-hamba Allah mudah untuk menjalankan puasa. Naam. Juga dalam hadis ini, dalam ayat ini menunjukkan wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Bahwasanya man 'ajiza 'anil shiyam, barang siapa yang tidak mampu untuk puasa, lalu jazawaluhu, yang tidak ada harapan sembuh dari sakitnya, sakit menaun, maka dia memberikan makan seorang miskin setiap harinya. Nah, bagi orang-orang yang tidak kuat untuk puasa karena sakit, tahunan sakitnya, sakit yang diprediksi nggak bisa sembuh, maka dia bayar fidyah. Orang-orang yang sangat, yang sudah tua, ya. Nah, itu membayar fidyah. Sebagaimana disebut oleh Ibn Abbas. Naam. Dan pembayaran fidyah ini boleh dalam bentuk bahan makanan mentah. Boleh pula dalam jumlah atau dalam bentuk makanan yang siap makan, matang. Nah, di sini dimutlakkan memberikan makan. Tidak ada ketentuan apakah itu matang atau mentah. Nah, Anas bin Malik membuat makanan, kemudian mengumpulkan fakir miskin, dikasih makan. Nah, dikasih makan yang mengenyangkan. Sekali makan, apakah itu makan pagi, makan siang, makan malam, tidak harus di bulan Ramadan. Bayar fidyahnya. Boleh di luar bulan Ramadan. Bisa setiap hari satu orang. Bisa dia mengumpulkan beberapa orang dengan jumlah hari yang dia tidak puasa. Kemudian dibagi makanan. Nah, untuk fuqara wal masakin. Nah, makanan matang yang membuat kenyang sekali makan. Jika bayar fidyah dalam bentuk mentah, bahan makanan pokok. Nah, apakah itu beras, gandum atau yang ya, makanan yang biasa dikonsumsi di daerah itu, di situ para ulama ikhtilaf berapa besarnya. Nah, ada yang menyatakan satu hari satu mut. Ada yang menyatakan satu hari nisfu sa', yakni dua mut. Nah, baik, ini tentang masalah fidyah. Jadi jika taib dalam bentuk mentah beras nisfu sok, nisfu sok itu kalau satu sok zakat fitrah, kalau bisa zakat 3 kilo berarti satu hari mengeluarkan 1,5 kilo. Nah, nisfu sok. Atau mungkin berpendapat 1 mud. Ya. 1 sok untuk 2 hari. Nah, baik, ini untuk fidyah. Boleh baik bentuk matang, boleh bentuk mentah. Kemudian faedah berikutnya dari ayat ini, anna ta'atallahi tabaraka wa ta'ala kullu khairun, bahwasanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya baik. Diambil dari faman tatawwa'a khairan fawa khairun lah. Naam. Ketaatan kepada Allah semuanya baik dan berimbas kebaikan. Kemudian juga dalam ayat ini menunjukkan tafadhulul a'mal, amalan-amalan sholat itu bertingkat-tingkat. Amalan-amalan sholat bertingkat-tingkat. Diambil dari wa antasumu khairul lakum, puasa kalian itu lebih baik bagi kalian dibandingkan bayar fidyah. Ya, ini di awal-awal kewajiban puasa. Menunjukkan amalan soleh, dua-duanya amalan soleh. Puasa itu amalan soleh. Afdhalul a'mal. Demikian. Ya. Bertingkat-tingkat. Amalan soleh satu dengan yang lainnya. Baik. Kalau amalan itu bertingkat-tingkat keutamaannya, demikian pula orang yang menjalankannya, pelaku amalan soleh itu. Nah, baik. Tatkala amalan soleh itu bertingkat-tingkat, yang ini lebih utama dari yang ini, maka orangnya, pelakunya juga bertingkat-tingkat. Yang ini lebih utama dari yang lainnya. Sebagaimana Allah sebutkan, la yastawi minkum man anfaqa min qabil fathi wa qatal. Tidak sama di antara kalian, di antara para sahabat Nabi. Mereka-mereka yang sebelum Fathul Makkah sudah berinfak, sudah berperang. Nah, dengan orang-orang yang mungkin masuk Islamnya setelah Fathul Makkah. Allah sebutkan, ulaika adzamu darajatan minalladzina anfaqu min ba'd wa qatalu. Orang-orang yang sebelum Fathul Makkah itu berinfak dan berperang, itu lebih besar tingkatannya, derajatnya dibandingkan orang-orang yang berinfak dan yang berperang setelah Fathul Makkah. Bukan berarti yang berinfak dan berperang setelah Fathul Makkah tidak ada keutamaannya, semuanya mengetahui bertingkat-tingkat. Sehingga Allah menyatakan, wa kullu wa'adallahul husna. Keduanya, nah, kedua-duanya, baik yang sebelum dan setelah Fathul Makkah, nah itu mendapatkan kebaikan. Baik. Kemudian faedah yang terakhir dari ayat ini, fadlul ilm, keutamaan ilmu. Allah sebutkan in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Naam. Kemudian kita masuk faedah-faedah di ayat berikutnya 185. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadhan yang mana diturunkan padanya Al-Qur'an, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Wabayyinatin minal huda wal furqan, serta Al-Qur'an itu sebagai penjelas dan pembeda. Mana sudah kita sebutkan tafsirnya. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang hadir, yang menyaksikan, yang memasuki bulan Ramadhan, hendaknya dia berpuasa. Mangkana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka diganti di hari-hari yang lainnya. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan, Allah mencintai, Allah menyenangi yang ringan untuk kalian. Wala yuridu bikumul usra, dan tidak menginginkan kesusahan untuk kalian. Walitukmilu iddata, agar kalian menyempurnakan hitungan puasa itu. Waltukabbirullah ala ma hadakum, dan kalian, agar kalian mengagungkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Dari ayat ini faedah yang bisa kita ambil, Allah menjelaskan apa itu ayyam al-ma'dudat. Ya. Karena belum disebutkan orang-orang yang beriman itu wajib menjalankan puasa di bulan apa. Allah belum sebutkan. Allah sebutkan, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kapan puasanya? Allah sebutkan ayyam ma'dudat, hari-hari yang sebentar. Tapi belum disebutkan. Baru di ayat ini disebutkan. Kapan puasanya? Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan. Nah. Ini menjelaskan tentang ayyam al-ma'dudat, hari-hari yang telah ditentukan. Ternyata syahrul Ramadan. Nah. Ayat ini menunjukkan fadilah hadis syahr, keutamaan bulan ini, yakni bulan Ramadhan. Nah, keutamaan bulan Ramadhan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hamba-hambanya untuk berpuasa di bulan Ramadhan. Juga bisa kita ambil dari ayat ini, anna Allah ta'ala anzal Qur'an fi hadha syahr, bahwasanya Allah menurunkan Al-Qur'an di bulan ini, bulan Ramadhan. Naam. Juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah, annal Qur'an Kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Juga faedah dari ayat ini, fadlul Quran, keutamaan Al-Quran. Tatkala Allah sebutkan Al-Quran itu hudal linnas, bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi umat manusia, menjelaskan dari petunjuk itu dan juga Al-Furqan, pembeda bainal haq wal batil. Naam. Itulah keutamaan Al-Quran sebagai hidayah li jami'in nas, untuk seluruh umat manusia. Al-Quran itu mengandung ayat-ayat yang wadihah, yang jelas. La takhfa 'ala ahadin, yang tidak samar bagi seorang pun. Naam. Al-Quran sebagai Al-Furqan, pembeda antara Al-Haq dengan Al-Batil. Mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Mana awliya Allah, mana a'da Allah. Mana musuh-musuh Allah, mana wali-wali Allah. Nah, kemudian faedah yang lain dari ayat ini, wujubu saum, wajibnya puasa mata thabata dukhul sahur Ramadan, tatkala sudah tetap masuknya bulan Ramadan. Naam. Kewajiban menjalankan puasa Ramadan jika sudah tetap masuknya bulan Ramadan. Man sahiya minkum. Naam, menyaksikan hilal. Sehingga tidak wajib untuk mengawali puasa tatkala belum jelas ini sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Nah, kemudian juga dari ayat ini, menunjukkan bayan ma yuridullahu ta'ala li hadhihi al-umma min taysirid din. Penjelasan Allah menginginkan untuk umat ini kemudahan dalam beragama. Allah menginginkan kemudahan bagi umat ini untuk beragama. Syariat Islam itu mudah. Naam. Yang sakit tidak wajib puasa, yang safar tidak wajib puasa. Diqadha di hari yang lainnya. Kemudian faedah yang lainnya, ayat ini menunjukkan isbatu dalillah, menetapkan iradah untuk Allah. Allah memiliki kehendak. Allah berkehendak untuk ini, Allah berkehendak untuk ini. Naam. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah Inna Allah yuridu minna ikmal idda wa tadbir ala ma hadana. Allah menginginkan kita menyempurnakan dan bertakbir, mengagungkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Nah, setelah selesai puasa, baik mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Juga faedah dari ayat ini, masru'iyatu takbir inda takmilil iddah. Disyariatkan bertakbir tatkala telah selesai puasa, telah sempurna puasa. Naam. Walau tukabbirullah ala ma hadakum. Ya. Ini yang kemudian dijadikan dalil bolehnya untuk bertakbir. Naam, setelah tenggelam matahari di akhir bulan Ramadhan, mengucapkan takbir. Nah, juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah anna al-qiyam bi ta'atillah min syukrillahi ta'ala, bahwasanya menjalankan ketaatan kepada Allah itu bentuk dari syukur kepada Allah. Menjalankan amalan taat itu bentuk mensyukuri nikmat Allah. Di mana dalam ayat ini Allah menyatakan la'allakum tashkurun. Agar kalian bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Bersyukur dengan bertakbir di akhir bulan Ramadan. Nah, kemudian yang terakhir, ayat ini menunjukkan man asallaha azza wa jalla, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah azza wa jalla, fa in lam yakun bisyukri, maka dia tidak menjalankan syukur. Yang bermaksiat kepada Allah berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Yang menjalankan amalan taat maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Dan insyaallah ta'ala baik, kita akan melanjutkan dalam pertemuan berikutnya di ayat yang ke-186. Apa faedah yang bisa kita ambil dari ayat itu. Baik, wallahu a'lamu bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.